Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'aqibatu lilmuttaqin Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in A'udzu billahi minash shaitanir rajim Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما الله Para pencari kebenaran dalam akidah salafus saleh. Karena kita sudah tahu dan sangat mengerti sekali bahwa tauhid dan akidah selama ini kita tuntut adalah ilmu kalam, bukan tauhid dan akidah yang sebenarnya. Sehingga yang namanya sifat Allah al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin ditahrif oleh mereka menjadi wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis. Dan istilah itu tidak pernah ada diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat, dan tidak pula dari sahabat kepada tabi'in, dan tidak pula dari tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, terkecuali orang yang datang belakangan sekali yang tidak mengerti dengan akidah ahlus sunnah sebenarnya, dia membikinlah nama khusus. Dan itu sudah banyak sekali dibantah oleh para ulama besar-besar kita. Makanya kita berani mengatakan bahwa tauhid kita semenjak kecil dahulu sampai 3 tahun yang lewat barangkali, itu baru kita mendalami ilmu kalam. Yang ilmu kalam itu ilmu celoteh, yang sedikit sekali dia berbicara tentang dalil, isinya logika, logika dan filsafat. Kita bantah dengan buku ulama kita. Alhamdulillah sampai hari ini kita dapat memperbedakannya. Ada lagi satu kelompok manusia juga dia mendalami akidah, tapi tak boleh mempelajari akidah uluhiyah, tauhid uluhiyah dan asma' sifat. Cukup dengan tauhid rububiyah saja. Alasan mereka, kita ni orang majmu' yang punya firqah yang banyak, punya syariat dan keyakinan yang berbeda-beda. Dalam kita berkumpul ini cukup tauhid rububiyah saja. Kalau kita sebut tauhid asma' sifat dan uluhiyah, kita akan berkelahi sesama kita. Mereka sampai hari ini tidak mau lagi menambah tauhidnya kecuali tauhid rububiyah saja. Sementara tauhid rububiyah diyakini sama kita subhat dengan orang kafir, belum memasukkan kita ke dalam Islam yang sehakiki. Sebelum kita mempelajari tauhid uluhiyah dan asma' wa sifat. Kenapa demikian? Orang kafir percaya Allah menjadikan alam. Kita juga percaya Allah menjadikan alam. Tapi orang kafir tidak mau dia beruluhiyah yang benar kecuali syirik. Sementara kita tauhid kita murni, tidak ada unsur syirik. Makanya tasabuh kita dengan mereka, kita belum masuk ke dalam Islam yang hakiki. Masih kurang. Untuk itu wajib mempelajari tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Allah yang beriman, Hari ini pelajaran kita Al-Wali. Yang kedua Al-Maula. Al-Wali asal katanya Walla. Walla bahasa kampung awak, memerintah di dalam satu pemerintahan. Memerintah di dalam satu pemerintahan itu Walla. Maka itu dipakailah bahasa Arab ini menjadi wali desa, wali kota. Nah, wali dia memerintah dalam satu tempat pemerintahan. Itu asalnya. Kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai namanya. Karena Allah lah yang memerintah di alam ini. Dia bikin undang-undang sendiri. Kita yang menjalankan undang-undangnya. Maka Allah lah wali kita. Apa arti wali? Wali nama Allah, yaitu zat yang selalu melindungi hambanya. Allah yang selalu melindungi hambanya itu wali. Andai kata kita pakai nama wali ini untuk kita, apa kerja kita? Memerintah dan melindungi. Paham? Kalau diperintah tidak dilindungi, jangan pakai nama wali. Perintah rakyat, dilindungi rakyat. Dari apa? Dari sesuatu yang Allah marah kepada rakyat itu. Apabila dikerjakan oleh rakyat itu Allah marah, lindungi itu, jangan dikerjakan. Tidak boleh. Jadi wali lah. Kalau tidak, terimalah dosa. Tidak sesuai dengan arti wala. Jangan kan disogok pula jadi wali. Kau nak jadi wali desa aja menjogok-nyogok. Jadi apa, Wak? Ini tuntutan besar nih. Zat yang selalu melindungi hambanya. Sekarang kita ambil nama Allah itu sebagai nama jabatan kita. Hati-hati. Diperintah rakyat, dilindungi rakyat dari hal-hal yang durhaka kepada Allah. Jangan lepas dia durhaka. Itu arti wali Allah yang selalu melindungi hambanya. Yang kedua, Al-Maula. Al-Maula artinya zat yang selalu diminta perlindungan dari dia. Zat yang selalu diminta perlindungan dari dia. Itu Maula. Jangan meminta perlindungan dari selain Allah. Ya? Jangan minta perlindungan dari selain Allah. Zat yang selalu diminta perlindungan dari dia hanya Allah. Pertama, dia melindungi kita tanpa diminta. Yang kedua, dia kita meminta agar dilindungi. Al-Wali, dia yang selalu melindungi kita. Al-Maula, zat ini yang kita minta untuk memberikan perlindungan kepada kita. Hah? Lenganggok? Paham kaji? Kalau dah tahu Al-Wali, Al-Maula, hilang lagi yang lain-lain. Hilang yang lain. Jelas hilang. Apa itu yang lain? Minta perlindungan sama dukun. Minta perlindungan sama tukang sihir. Minta perlindungan pada paranormal. Minta perlindungan para tukang ramal. Dan sejenisnya. Karena udah diambil oleh Allah Al-Wali Al-Maula. Makhluk hanya bisa minta perlindungan kepada Allah dan Allah melindungi. Ini yang tauhid yang bersih. kok ngangguk gitu deh, paham ya dah. Kalau orang bangguk ya. Al-Wali di dalam Al-Quran ada 23 tempat. Kata-kata nama Allah Al-Wali 23 tempat. Kalau Al-Maula 17 tempat. Maula ada 17 tempatnya di ayat Al-Quran. Itu semuanya memberitahu bahwa zat yang dimintakan perlindungan dari dia hanya Allah. Zat yang selalu melindungi hambanya hanya Allah. Dalil mana? Amittakhazu min dunihi awliya'a. Awliya itu jamak wali. Ada dalam Al-Quran 42 tempat itu. Awliya. Fallahu huwal wali. Wahuwa yuhyil mauta. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Atau mereka menjadikan dari selain Allah itu para walinya, para pelindungnya. Siapa mereka? Zaman Rasul kaum kafir Quraisy lah. Orang yang dinam muslim. Padahal Allah wal wali. Allah lah dia yang satu-satunya sebagai wali kita, pelindung. Wa huwa yuhyi. Dan melindungi kita itu selalu menghidupkan yang mati. Kenapa dihidupkan yang mati? Kalau tebat tanaman, dihidupkan yang mati, kita punya rezeki dari situ, dari Allah. Kalau berbentuk makhluk, bahwa kita ketergantungan kepada Allah. Ingin tahu hakikat hidup, rasakanlah sakit bulanan, bahkan tahunan. Taulah antum hakikat hidup itu apa sebenarnya. Al-Quran mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Banyak orang ketika sehat ibadahnya kurang, taqarrub kepada para kepada Allah kurang. Tapi kalau dia sudah sakit, istighfarnya ribuan kali. Di situ dia tahu bahwa dia itu tidak berkuasa sama sekali. Selalu mengadu kepada Allah, ya Allah, botakalah den, sembuhkanlah den, ya Allah. Ingin tahu hakikat hidup, minta sakit atau rasakan sakit. Dan sakit yang diberikan oleh Allah itu bukan cuma-cuma, dan itu bukan sia-sia, tidak. Ada tujuan khusus. Kata Rasulullah, man yuridillahu bihi khairan yusibuhu min. Siapa saja yang Allah inginkan pada siapa itu kebaikan, yusib, dia akan diberi terus musibah. Salah bapak menerka sakit baka panjangan yang mana salah namo wa angkoko tu kau namo wa ang jangan sakit lain syirik kan banyak tu, ya enggak. Di kampung banyak ru. Tapi nama Samsul Kamil sakit panjang je. Salah nama. Baik John Lennon. Alih puluh sehat. Akhil Aziz, antum kemana sih bertauhid selama ini? Ini ketika itu hakikatnya antum minta perlindungan sama nama. Dikini nama tidak sah. Sakit minta perlindungan. Yang melindung itu hanya Allah. Bapu bohnya arwah yang kejadian cuman itu dah salah namu sakit panjang aji. Pas tu kau namu leh sehat bulo. Na'udzubillah min zalika. Kanker gaya, kanker akidah ini, tumor besar ini, tumor akidah. Nah, kita tidak merasakan rasa-rasa iya iya pula, tapi hakikatnya dia tidak ngerti. Orang yang beriman bertauhid baik itu man yuridillahu bihi khairan yusibuhu. Orang apabila diinginkan oleh Allah orang itu baik, dia kasih musibah. Jangan mengupat puji tentang sakit. Fa iza maridtu wa washfihni. Apabila aku sakit, dialah menyembuhkan saya. Lejole timpang kaki awak selama kan? Sudah berada dalam neraka, tinggal nyebur aja lagi. Indak jo mule minta bantu lo kata mati men. Cocang cik bosi. Dibek siko dengan bonang cinta, jempo no apo nomor no, tujuh golang aduh ah. Bonang cinta no nomor apa? Bekobekin kamai. Dengan sisik tanggiliang. Lah minta bantu lo situ. Syirik lo? Syirik. Itu kau jawab lo. Supaya kita dapat jabatan terus menerus. Dihantam pula alatnya sihir lo. Tau tak nanti? Sento. Pintu. Supaya jabatan jangan tu turun. Dah minta bantu pula kau kan berlindung kepada alat-alat sihir. Gawat orang kampar ya. Orang kampar gawat. Wa huwa ala kulli syai' qadir. Dan dia berada di atas segala-galanya ini. Maha kuasa. Wa huwa ala kulli syai'. Kulli syai'. Ada lagi yang di bawah dia, yang di atas dia. Di bawah dia semua. Dia yang paling atas. Ala kulli syai'. Dia yang paling di atas. Dari sana dia memerintah makwa kuasa. Ada banyak itu sifat itu nama Allah. Dalil yang kedua. Wa huwa allazi yunazzilu al-ghaysa min ba'di ma qanatu wa yansuru rahmatahu wa huwa al-waliyyul hamid. Dan dialah yang selalu menurunkan hujan lebat. Sesudah mereka putus asa menunggu hujan lebat. Musim panas sampai 4-5 bulan, 7 bulan, bahkan setahun. Karena itu putus asa mereka. Allah turunkan ghais. Bukan tal, bukan gerimis, bukan matar. Hujan-hujan biasa, tidak ghais. Hujan yang punya mineral yang banyak. Ghais itu adalah hujan yang punya mineral. Biasanya disertakan dengan petir dan guruh ini. Kena apa namanya? Bumi sudah terbelah, kekeringan, enggak ada lagi apa? Datang petir, datang guruh menebarkan zat apa namanya? Zat belerang, datang hujan, tap. Tumbuhlah benda yang mati. Al-ghais punya mineral yang tinggi. Jadi apa kata Allah dalam asma-Nya? Ya Hayyun Ya Qayyum bi rahmatika astaghisu. Berilah kami ghais. Ke hujan-hujan yang punya mineral. Jangan hujan yang punya kosong dari mineral. Kosong dari mineral. Wa yansuru rahmatahu, dan dia selalu menebarkan kasih sayangnya, rahmatnya. Rahmat dahulu kita pelajari rezeki umum dan rezeki khusus. Kenang-kenang mah. Tengok pelajaran tu beliau buka. Apa maksud dengan rahmat? Rezeki umum dan rezeki khusus, kasih sayang Allah. Ya Rahman ya Rahim. Ya kan? Rahmannya semuanya kena. Untuk orang kafir, untuk orang gila, semuanya kena rahman Allah. Dikasih dia kesempatan hidup dan makan. Rahim dibedakan nanti di akhirat. Siapa yang dapat rahim, siapa yang tidak dapat rahim. Tuh, jadi rahmatah itu sudah ada diberikan oleh Allah kesempatan. Bahkan kebun-kebun orang kafir subur. Dia memetik buahnya, hasilnya berlipat ganda. Kena rahman Allah. Rahim dia tidak terima lagi nanti. Haban mansura, semua pahala yang bikin tuh hanya dia lihat tapi diambil enggak bisa. Haban mansura bagaikan kapas berterbangan oleh angin. Tawa. Bisa nuntut pada Allah. Ya Allah, saya kemarin di dunia bikin masjid. Mana balasannya? Ah, itu amal ligai kamu. Man bana masjidan, banallahu lahu baitan fil jan. Kayak gitu bunyi. Ya enggak? Siapa yang membuat masuk masjid, Allah bikin ke rumah nanti, mahligai di surga. Dialog itu hamba Allah yang muttaqin dalam surga. Mana hasil masjid saya kemarin ya Allah? Tuh mahligaimu masuk kau ke dalamnya. Kalau kafir, nampak saja tidak bisa digapai. Hanya mereka dapat rahman, kita dapat rahman darah rahim. Nah, wa yansur rahmatah. Wahual waliyul hamid. Dan dialah Allah satu-satunya pelindung, lagi satu-satunya orang yang maha terpuji. Dalil, ya kan? Nah, tinggi masuk itu kan? Yang ketiga, An-Nisa 45. Wa kafa billahi waliyan, wa kafa billahi nasira. Ini dia. Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Allah lebih tahu dan lebih mengerti dia terhadap udu-udu kamu. Maka janganlah kamu sekali-kali meminta nasihat kepada mereka. Minta nasihat diangkat jadi penasehat. Ditinggin santiung dewak di dulu selangka dewak. Enggak boleh kata Allah. Fa inna a'daukum, mereka itu udah kamu, musuh kamu. Kendati pun dia bisa membuat skenario lebih bagus dari orang yang ada di dekat kita. Skenarionya bagus. Mantap. Ingat itu a'daukum kata Allah. Itu adalah musuh kamu. Jangan sekali-kali minta nasihat kepada musuh-musuhmu. Wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Cukuplah Allah sebagai wali kamu. Yang menasihati kamu, yang melindungi kamu. Wa kafa billahi nasira. Dan cukuplah Allah sebagai orang yang selalu menolongmu, bukan udu-udu kamu yang menolong kamu. Itu jelas tuh. Sampai puluh kia bonya aha ainyo de tenan ancane, padahal dia kafir. Yang lain ni payah ini, padahal dia muslim. Sejelek-jeleknya muslim tetap surga, sebaik-baiknya kafir utama neraka. Tak ditimbang lain, tak ada pakai siratul mustaqim. Mereka manalah ada baiknya kok niten siratul mustaqim, mereka ada serugo di depan tu. Ini sebalik siratul mustaqim sarugo. Kalau sempat mereka meniti siratul mustaqim seperti kita, mereka akan masuk surga. Ini enggak ketemu lagi mereka dengan itu. Terap masuk. Nah, saya itu yang katakan baik. Baik apa itu? Jendek basimani awak tersebur dalam neroko. Dek bamani-mani mulik mujamalah namun orang Arab. Dek babaso basi, akhirnya basi jadi segalore. Ah, hati-hati. Balillahu maulakum. Tunggu, tinggal satu ayat. Wa'tasimu billahi wa huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Ayat yang pertamanya, faqimus shalah wa atuz zakah wa atasimu billah. Aqimu, nah tengok tu kalimatnya jamak aqimu pakai waw, aqimu pakai waw dan alif. as-salata mufrad, bukan as-salawati. Ini kalau as-salawat itu banyak salat, salat yang banyak. Kalau salat satu salat, wa aqimu fa aqimu salata, dirikan oleh kalian basamo-samo satu salat. Apa artinya? Jemaah. Ah, jemaah pemalena. Ya. Aqimu, dirikan oleh kamu bersama-sama satu salat. Berarti jemaah, wa atuz zakah, rajin-rajin kalian melaksanakan zakat. Jangan bakhil, tiba nisabnya dibayar. Kemudian wa'tasimu billah i'tisam. Apa arti i'tisam? Awak menggigit tali, tapi bukan dengan gigi seri, bukan dengan gigi taring ini, tapi dengan geraham. Buka botol aqua, jatuh. Putar. Kalau ikut, tanggal deh kok. Atau i'tisam. Memegang sesuatu itu dengan geraham, bukan dengan gigi seri. Cepat copotnya. Setelah pegang, kerja keras itu. Tawakal kepada Allah. Hasil akhir serahkan kepada Allah. Antum sholat sebagus-bagusnya. Antum tunaikan syariat Islam ini seelok-eloknya. Sesuai rukun dan wajibnya. Syarat. Dan jauhi yang membatalkan. Lantas sesudah itu, ya Allah, saya minta kepadamu ilmu yang bermanfaat dan amalan yang diterima. Ini yang tawakal. Kemudian rezeki yang bagus. Jangan lupa itu. Dalam tafsir katanya, wa tawakkalu alaih. Hasan al-Basri mengatakan, tamassaku bidinillah, pegang teguhlah kalian dengan din Allah ini. Ibnu Abbas mengatakan, salu rabbakum ayyusimakum min kulli ma yakrah. Minta oleh kalian, kata Ibnu Abbas, kepada Rabb kalian Allah, agar dia memelihara kalian dari apa segala yang kalian tidak suka. Dari segala yang kalian tidak suka, ya Allah, pelihara saya dari ini, jangan saya sampai masuk ke dalamnya. Itu nama wa'tasimu billah. Kenapa demikian? Wahuwa maulakum. Karena dialah zat yang selalu dimintakan perlindungannya. Wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah lah yang paling bagus, ya, pemeliharaannya dan pertolongannya dan segala yang berbentuk kesenangan yang akan diterima oleh makhluk dari Allah. Itu matang itu, udah banyak dalil itu. Kemudian balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Bahkan Allah lah sebagai maula kamu. Zat yang selalu dimintakan perlindungannya. Wahuwa khairun nasirin. Dan dialah yang sebaik-baik orang yang menolong. Yang terakhir. Dalilnya di alinea ini. Wallahu maulakum wahuwal alim al-hakim. Allah lah maula kamu. Yang selalu melindungi kamu. Wahuwa al-alim. Ya kan? Coba lihat nih, Allah yang melindungi kami, tapi dia alim tentang yang akan dilindunginya itu. Paham betul dia siapa yang akan saya lindungi ini. Tidak samar-samar keadaan orang yang akan dilindunginya itu. Persis tahu 100% dari sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya. Tahu oleh Allah. Kalau kita melindungi orang, tidak tahu kita apa yang dibalik itu. Ya kan? Banyak orang minta suaka politik hari ini. Katanya Syiah yang masuk. Kita tidak tahu. Jadi kita suka-suka melindungi orang, tapi kita tidak mengerti apa yang sebenarnya orang itu. Kalau Allah alim, tahu dia. Kemudian hakim, bijaksana, tidak sembrono memberikan perlindungan. sesuai dengan kebutuhan. Kalau tidak butuh, dilindungi juga, mubazir. Masih banyak orang yang minta perlindungan. Itu nama Allah dan sifat Allah itu. Kalau kita enggak bijaksana, gegabah. Dah kena kritik baru berpikir. Kenapa dilindungi macam itu orangnya? Aduh, kurang riset saya, katanya. Udah, gegabah namanya itu. Enggak bijaksana. Allah bijaksana. Tahu dia siapa yang akan dilindungi dan dia sangat bijaksana. Mudah-mudahan kita berada dalam perlindungan Allah ini. Jangan keluar dari perlindungan Allah. Huwa waliyuna wa maulana. Allah lah pelindung kita dan selalu kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah terbilangkan. Kenapa? Orang ahli sihir, dukun, ya, khurafah, tukang tenung ada hubungan erat dengan syirik. Dan orang yang minta sihir kepada ahli sihir dan berobat kepada dukun, berobat kepada khurafah, kepada tukang tenung, percaya dengan perhitungan-perhitungan tukang tenung, itu ada unsur syiriknya. Kenapa? Ada tiga penyebab. Ada dua penyebab. Kenapa kita dilarang berdukun? Kenapa kita berlarang main sihir atau minta sihir dan lain sebagainya, menuntut ilmu sihir atau percaya ramalan-ramalan? Di sana akan terjadi itu, akan turun hujan begitu, di sini akan terjadi itu, akan turun ini, ramal-ramal. Pertama, sihir kuhana urafa itu adalah umur syaitania al-muharramah, itu kerja setan yang diharamkan. Dan dia akan menghilangkan akidah dan membatalkan akidah. Kenapa demikian? Li'annaha la tahsul illa bi umur syirkiyah. Tidak akan bisa dia peroleh sesuatu yang dia inginkan dari dukun kalau tidak dengan cara-cara syirik. Untuk itu la yumkin lil muslim ay yajma' bainal Islam wa baina wahid min hadzal umur. Min hadzal umur. Seorang muslim yang bagus akidahnya tak mungkin mengumpulkan antara urusan-urusan setania ini, tak mungkin dia kumpulkan di peribadinya. Karena ada alaqahnya, hubungan dengan syirik. Pertama alaqahnya apa? Istikhdamus syayatin wa ta'alluq bihim wa taqarrub ilaihim bima yuhibbunahu min ta'atihim wa sarfi syai'in minal ibadati lahum liyakumu bi khidmati sahir wal kahin. Orang-orang kahin, kuhana, urrafa, sihir, dia selalu mempergunakan bantuan syaitan. Itu pertama. Yang kedua, ta'alluq dia menyerah diri, menggantungkan diri kepada mereka. Orang yang berdukun tadi itu, menggantungkan dirinya kepada dukun itu. Wa taqarrub ilaihim, dan menghampirkan diri mereka kepada dukun tadi. Apa yang dibilang dukun? Ionnya. Nah, kalau iku anak kau nampak kau kataguan kau tuh di tepi sungai tanah. Ada motor ayu situ, apabila didoke, ada mamak dia tuh. Langsung tekerup nyeruah picayo sepicu picayo ninyo ro. Untuk itu adi tau bunti nasi kunyi kenya dibontola. Ya kan? Bacanya bismillah. Tapi hakikatnya syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah ini otau. Nah, ini otau ro. Nomo setan yang penunggu itu. Ya. Tolonglah kami. Berilah kami Ya, dan senangkanlah kami, hai nini otau, kepada engkau lah kami bertakarub, kepada engkau lah kami mentaklukkan diri kami, kendatipun kamu jauh-jauh dari kami, kami tetap mendekat kamu, cinta kami kepada kamu, hai nini otau. Nah, betul bun kian disitan kau naik kata go, kata guan ditegur oleh setan situ. Ini yang syirik. Ini yang syirik. Hei datuk peninggi gunung ledang. Nah itu pak. Orang-orang sana. Hei datuk peninggi gunung merapi. Susah kami kini. Ha. Pane kelewatan. Sojuk berkelewatan. Nah, tolonglah bagi api gunung merapi. Ketiba sojuk berangit. Ketiba angit berangit sojuk. Nah. Bantau selamat kun yang kata gunung tu. Syirik. Ni kena dia mempergunakan bantuan syaitan ta'aluk dia. Dia digabungkannya diri takarub pada mereka, dia cintai mereka, dia taati mereka. Ini penyebab syiriknya. Yang kedua, orang-orang kahin ini pandai sekali membumbui kata. Wih, diambolah lambo jam tobang dalam maubek anak keponakan. Nangken dibaco totop ayat Al-Quran nyo minta kena satu juwanyo. Naniko kan syariat baubek. Kalau syariat baubek dah iya tu pakai roman tinya. Kalau nak pakai roman dah jadi dah. Permintaan kita kena satu. Pandai kan? Kan namanya bumbu kah? Kata. Tapi ingat dia katakan, dialah orang yang tahu dengan ilmu ghaib. Dalam hatinya, dialah yang paling tahu ilmu ghaib. Ditandingannya Allah. Yang paling tahu ilmu ghaib Allah. Dukun, sayalah. Dek ni niok kajakolah cilepong je leh. Ayolah tu dukun. Percaya pula tu. Kemudian, wa musyarakatillah fi zalik. Dia selalu bersyarikat. Bersyarikat dengan Allah. Allah menyembuhkan, saya juga menyembuhkan. Wa hadza kufrun wa dalal, ini adalah kafir dan sesat. Ini penyebabnya. Makanya kita dilarang berdukun dan bersihir dan urafa, unsurnya syaitonia, dan dia mengakui bahwa dia itu tahu dengan ilmu ghaib. Mau pun nama nengok diambilnya Allahu Akbar Allah. Wajah tauhid. Nah, sedikit. Diambilnya piring putih diisi dengan air yang apa? Yang bisa ini ya? Safi, bersih. Ambil limau. Limau kape Jawa namo jeruk nipis. Di sana. Masukkan itu. Berputar-putar lah limau tadi. Apa penyebabnya? Apanya keluar? Minyak limau itu keluar tuh putar-putarnya. Ah. Tengok dekau ha. Ndak sakit aponyong pajiga dah kah? Tu tengok dekau nyo putar-putar ha. Dia kan sakit kuat sekali. Bahaya nak kau kah? Padahal jeruk nipis itu mengeluarkan minyak, minyaknya itu berputar di atas air itu. Kata dukun, ah tu tengok tuh. Bahaya sekali anak kau. Dari bilo kau naik dah gede. Telambek kau bawa kau mai. Kau nasi gogo nak kau kah? Ndak akan balik laki esok kah? Kau nak dibubui dulu. Lah sibuk. Ya. Amak dia mancai. Pembubui. Nyodik oleh lelaki je. Kau kak alun je leh. Lah kau nak segar. Segar kau puik berjalan kadu. Kadukun tapi tak kunjung sembuh-sembuhnya. Kena syirik. Yang pembubui lah. Cain suami ya. Selesai. Kalau anak alun ada siapa. Nak niat di menantu. Alhamdulillah. Atau kan yang lain. Kita yang cari kemana? Menantu, bukan datang ke dukun. Inilah persoalannya. Makanya pelindung kita hanya Allah. Tempat kita minta perlindungan hanya Allah. Bukan sahir, bukan kuhana, bukan urrafah. Inilah Makanya kita dilarang. Elok-elok kala itu pemahaman, jangan sampai terseleo lagi. Syirik nanti bahaya. Tidak dijamin kita ke surga. Kita minta agar kita masuk surga tanpa hisab. Jangan daknya ini yang membawa kita susah. Ya kan? Neraka. Nauzubillah min zalika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.